Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah Li'amatul Ummah, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai rukun-rukun salat. Yang mana rukun-rukun salat ini banyak orang yang terkadang menganggap sepele atau meremehkan atau bahkan tidak peduli dengannya. Padahal yang namanya rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa. Definisi rukun adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat, namanya rukun, pondasi. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan janibu asy-syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat. Kalau terjemahan bebasnya adalah pondasi. Oleh karena itu pondasi dalam sholat jangan sampai terlupakan atau terluputkan. Karena kalau seandainya seseorang sholat tanpa melaksanakan pondasi-pondasi tersebut, bagaikan bangunan yang dibangun di atas, nah sesuatu yang tidak ada pondasinya, akan roboh, hancur, tidak diterima sholatnya. Kita lihat di sini. Qala al-mu'alifu asabahullah ad-darsu as-sabi'u, pelajaran yang ke-7. Arkanus sholat, pembahasan seputar rukun-rukun sholat. Arkanus sholati wahya arba'ata asyara. Rukun-rukun sholat itu yaitu ada 14. Di sini disebutkan 14. Nah, barakallahu fikum, tentunya kita harus perhatian, karena yang namanya rukun kalau tidak dilaksanakan dalam sholat tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi, namun harus dikerjakan hatta walaupun mengulanginya, sebagaimana sudah kita lewati dalam pembahasan kitab At-Taisiratul Fiqhiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah, pembahasan mengenai na barakallahu fikum rukun-rukun salat dan yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum, kata beliau rukun-rukun salat itu ada 14. Pertama, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bersamaan dia mampu. Paham ya? Berdiri bersamaan dia mampu. Berarti kalau seandainya dia tidak mampu, maka semampunya. Dalilnya adalah hadis siapa? Imran bin Husain radhiyallahu anhu, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Kemudian jika tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Kemudian jika tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Menunjukkan bahwasanya rukun yang pertama ini al-qiyam al-qudrah, berdiri bersamaan dia punya kemampuan, adalah apa? Perkara yang penting. Namun perlu diperhatikan, di sini maksudnya adalah apa? Ketika sholat wajib. Adapun ketika sholat sunnah, walaupun antum mampu, sengaja sholat dengan duduk, gak masalah. Paham ya? Kalau sholat sunnah, walaupun antum mampu, kemudian sengaja sholat dengan duduk, tidak masalah. Falahu nisfu ajril qa'im. Maka dia mendapatkan apa? Setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Itu kalau sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat lima waktu, kalau antum mampu harus sholat dengan berdiri. Mafhum? Ewa na'am. Bedanya itu ya. Kita lihat. Yang kedua, takbiratul ihram. Kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang rukun bukan mengangkat tangannya tapi takbirnya. Jangan sampai terbalik. Yang rukun apa? Nah, bukan mengangkat tangannya tapi takbirnya. Allahu Akbar. Itu rukunnya. Mengangkat tangannya mustahab. Hatta walaupun antum gak angkat tangan, Allahu Akbar sah. Tapi kalau antum cuma gini, gak ngomong Allahu Akbar, gak sah sholatnya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Yang ketiga, waqiraatul fatihah, bacaan al-fatihah. Ini bantahan kepada enam pasukan tunggu rukuk. Paham ya? Pasukan tunggu rukuk itu kalau Sebelum rukuk dia di belakang santai-santai, tenang-tenang, tanda atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Begitu rukuk langsung maju ke depan. Lah dapat apa? Rokaat yang dia tidak dapat Al-Fatihah tadi itu, nah barakallahu fikum, tidak dianggap rukun. Paham ya, rukun, bayangkan rukun, pahami baik-baik. Jadi jangan sampai ada malas-malasan nunggu rukuk, begitu rukuk baru ikut, keliru. Karena Al-Fatihahnya mana Al-Fatihahnya? Nah, dia enggak akan dapat Al-Fatihah di situ. Paham ya? Jadi upayakan ikuti dari awal. Kalaupun imamnya panjang bacaannya enggak mampu, boleh dengan duduk. Enggak riskal kan? Boleh dengan duduk, tapi kalau antum sengaja tidak mengikuti gerakan imam dari awal gara-gara bacaannya panjang, kemudian antum ngikutin rukuknya, keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi qiraatul Fatihah termasuk rukun, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Ini bantahan untuk siapa tadi? Pas tungkuk, pasukan tunggu rukuk. Paham ya? Itu dihindari. Jadi di belakang dulu santai-santai gini, begitu rukuk langsung maju ke depan. Keliru. Paham ya? Itu keliru ya. Jadi perlu ditanamkan di benak kita semuanya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini warukuk yang keempat, rukuk. Rukuk termasuk rukun juga. Wal i'tidal, yang kelima i'tidal. I'tidal ba'dar rukuk, berdiri tegak setelah rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Nah, berdiri tegak setelah rukuk itu namanya i'tidal namanya. Namanya apa? I'tidal. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum, wassujud 'alal a'dha as-sab'ah, dan sujud di atas 7 anggota badan. Naam, 7 anggota badan atau 7 anggota sujud. Apa itu? Datang dalam hadis muttafaqun 'alaih, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Alal jabha, jabha itu kening ini atau dahi. Wa asyara biyadihi ila anfih, hidungnya itu juga ditempelkan. Wa asyara biyadihi ila anfih, maksudnya beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Berarti ketika sujud hidungnya nempel. Jangan ketika sujud hidungnya dinaikkan, jangan, nempel. Kemudian apa? Wal yadain, dan kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atraful qadamain, dan kedua ujung kaki. 7 atau enggak? Jabhah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini enggak dihitung. Karena apa? Sekedar diisyaratkan saja. Wa asyara biyadihi ila anfih. Maksudnya apa? Otomatis kalau kening atau dahi ini nempel ke enam lantai, ya otomatis ini ditempelkan juga. Faham ya? Na'am barakallahu fikum, itu anggota sujud. Umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabhah. Wa asyara biyadihi ila anfih wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Paham ya? Itu anggota sujud. Naam. Jadi kalau antum sujud ke apa istilahnya barakallahu fikum, naam, dahinya enggak nempel, bukan sujud berarti. Paham ya? Atau dua telapak tangannya enggak nempel, juga bukan sujud. Naam. Kedua ujung kakinya enggak nempel, bukan sujud juga. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita latih dan kita upayakan. Berikutnya waraf'u minhu, dan bangkit dari sujud. Ini walaupun beliau terkadang kalau kita perhatikan ada yang digabungkan antara wajib dan rukun, tapi enggak masalah kita baca aja karena na barakallahu fikum, na wajib dan tilawati, ada wajib rukni, ada wajib yang biasa. Kita lihat di sini waraf'u minhu, dan bangkit dari sujud. Wal jalsah baina sajdatain. Kemudian berikutnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Naam. Berikutnya wa tuma'ninah fi jami' af'al, dan tuma'ninah khusyu', tuma'ninah pada seluruh gerakan-gerakan yang ada. Nah, barakallahu fikum, khusyu' dan tuma'ninah pada seluruh perbuatan-perbuatan yang ada. Berikutnya wa tartib bainal arkan, dan urut. Urut, naam, antara rukun-rukun yang ada urut. Enggak boleh dibolak-balik. Maafkan salah ini, enggak boleh dibolak-balik ya, urut. Urut. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh dibolak-balik. Wa tasyahud al-akhir, kemudian tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir. Berarti di sini beliau tidak masukkan tasyahud yang awal ya. Wa illa kita lewati pembahasannya. Nah, barakallahu fikum, Kalau di dalam kitab yang dibahas oleh Syekh Muhammad Hizam kemarin dimasukkan dalam kategori wajib. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Wa tasyahud akhir, tasyahud akhir wal julus lahu, dan duduk untuk tasyahud. Duduk untuk apa? Tasyahud. Karena otomatis kalau tasyahud itu duduk, kan itu. Kemudian wassalatu ala nabi, bersalawat atas nabi. Di dalam tasyahud itu kan ada bacaan salawat. Salat Ibrahimiyah itu maksudnya. Paham ya? Itu termasuk rukun. Jadi antum harus baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu namanya apa? Shalawat. Kemudian apa? Yang terakhir wa taslimatan, dua salam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, barakallahu fikum, ini rukun-rukun yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sholat tidak tahu rukun-rukunnya, kemudian ternyata sholat kita tidak terima. Yang paling inti, yang sering orang melalaikan, surat Al-Fatihah ini diantaranya. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan. Memang ada perselisihan, ada silang pendapat, namun yang rajih rukun. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih syarahnya, arkanul awal, rukun pertama, al-qiyamu muntasiban ma'al qudrah fil fard. Ini penting, fil fard, ucapan fil fard penting ya. Berdiri tegak bersamaan dia punya kemampuan, fil fard, dalam salat wajib. Na'am barakallahu fikum, berdiri tegak dalam keadaan dia punya kemampuan di dalam salat wajib. Berarti menunjukkan kalau salat sunnah tidak harus. Kalau sholat sunnah walaupun dia mampu, dia enggak harus sholat dengan berdiri. Boleh antum sholat malam dengan duduk, boleh. Cuman pahalanya apa? Setengah pahalanya orang yang sholat dengan berdiri. Paham ya? Nah, falahu nisfu ajril qa'im. Dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Jadi bedakan ya. Jadi rukun yang pertama ini berdiri tegak bersamaan dia punya kemampuan dalam sholat apa? Wajib. Kalau sholat sunnah walaupun dia mampu dengan berdiri, boleh sengaja duduk, boleh. Paham ya? Boleh sengaja duduk, sholat dengan duduk boleh, enggak masalah. Sholat malam misalkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya mengenai berdiri tegak tersebut adalah firman Allah Ta'ala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat lima waktu dan juga sholat al-wusta. Sholat wusta sholat apa? Sholat al-asr. Paham ya? Sholat al-asr. Dan nah barakallahu fikum, berdirilah kalian dalam keadaan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya salat. Khusyuk dibutuhkan ya. Jadi kalau salat jangan nah barakallahu fikum banyak gerakan-gerakan yang kira-kira tidak ada udzur yang syar'i misalkan. Nah, dan juga upayakan jangan toleh-toleh kanan kiri atau semisalnya, fokus menghadap ke arah sujud, melihat ke arah sujud. Walikaulihi sallam salli qa'iman, akhrajal Bukhari. Dan juga dalil yang lain adalah salli qa'iman. Hadisnya siapa tadi? Imran bin Husain. Imran bin Husain rawal Bukhari. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan apa? Berbaring. Kalau enggak mampu bagaimana? Semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sani, takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Naam. Wa hiya qawluhu Allahu Akbar. Penting. Takbiratul ihram itu ucapan apa? Ucapan orang yang sholat Allahu Akbar. La yujzi'uhu ghairuha. Tidak sah selainnya. Antum misalkan awal ini, Subhanallah. Sah enggak kira-kira? Enggak sah, walaupun antum ucapkan enggak sah. Atau contoh yang lain. Astaghfirullah. Enggak sah juga ya. Ayo, jadi perlu diperhatikan. Jadi takbiratul ihram ucapan apa? Takbir. Allahu Akbar. Faham? Dan tidak boleh juga dengan bahasa yang lain. Allah Maha Besar. Enggak boleh juga. Walaupun ada pendapat yang lain boleh kan? Seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang madhabnya dikenal dengan Hanafiyah, itu mereka membolehkan dengan apa? Dengan bahasa yang dipahami. Karena terkadang orang bahasanya beda-beda. Kita katakan ketika bahasanya beda-beda dipelajari. Faham ya? Bukan berarti kita langsung ngikutin bahasa bahasa selain bahasa Arab. Dipelajari karena lafaz-lafaz seperti itu tauqifiyah ya. Tauqifiyah sehingga tidak boleh dia sholat dengan bahasa yang lain. Allah Maha Besar misalkan. Enggak sah. Faham ya? Harus dengan bahasa Arab ini. Allahu Akbar. La yudzihu ghairuha. Tidak sah yang selainnya. Berarti walaupun dengan lafaz Astaghfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah, enggak sah. Hanya Allahu Akbar. Wa dalilul hadis, dalilnya adalah hadis tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkan di dalam salat tersebut ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, perbuatan selain salat adalah takbirnya. Allahu Akbar. Ingat-ingat, bukan mengangkat kedua tangannya. Kalau mengangkat kedua tangannya hukumnya apa? Sunnah. Takbiratul ihram itu yang rukun. Sehingga jangan sampai nah keliru ya. Kalau antum cuma gini aja, diam aja, sah gak sholatnya? Gak sah. Tapi kalau antum gak ngangkat, Allahu Akbar, sah. Karena takbiratul ihram itu yang nah barakallahu fikum rukunnya. Wa tahlil wa taslim. Dan yang menghalalkannya adalah taslim. Jadi kalau antum udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu apa? Baru antum bisa keluar dari sholatnya. Paham ya? Adapun pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Abu Hanifah, memang kebanyakannya menyelisih dalil ya. Sudah kita lewat pembahasannya kan. Madhabnya Imam Abu Hanifah dibangun di atas 120 hadis. Paham ya? 120 hadis, yang 80 hadisnya dhaif, yang 40 hadisnya sahih. Oleh karena itu, kalau suatu madhab dibangun di atas hadis yang dhaif, otomatis lemah madhabnya. Itu membolehkan sekali salam assalamualaikum warahmatullah, setelah itu antum kentut tut misalkan. Itu dah sah dah. Paham ya? Menurut pendapat Imam Hanafiyah. Paham ya? Yang rajih bagaimana? Dua salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu antum baru kentut enggak masalah. Tapi kalau menurut pendapat Hanafiyah, itu sekali salam dah sah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah antum kentut, itu dianggap sah sudah. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Memang pendapatnya banyak yang ganjil ya mengenai wudu. Nah, barakallahu fikum, tidak dirinci. Intinya airnya suci. Paham ya? Kalau kita katakan suci dan mensucikan. Tidak hanya suci saja. Kalau cuma air suci, banyak kan air suci? Paham ya? Air kelapa suci atau tidak, Bang? Suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudu. Kalau menurut Hanafiyah, hatta air nabit, air endapan kurma atau endapan anggur, itu kan suci airnya. Boleh bersuci dengannya, wudu dengannya enggak masalah. Paham ya? Padahal pendapat yang rajih tidak demikian. Suci dan layak untuk bersuci. Paham ya? Dipakai untuk bersuci. Adapun kalau air kopi, air Nescafe, air Marimas ya suci semuanya, tapi wudu dengannya jangan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Adapun Hanafiyah memperbolehkan karena apa? Alasannya suci. Paham ya? Kalau kita katakan suci tapi juga harus mensucikan. Lah kalau air nabit, endapan kurma, endapan anggur, antum wudu dengannya suci enggak antum kira-kira? Atau masih ada yang nempel-nempel gitu? Gimana kira-kira? Masih ada yang nempel-nempel, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, air kelapa misalkan, air kelapa muda lah taruhlah, atau kelapa yang lainnya, antum wudu dengannya. Kira-kira suci enggak antum? Tidak bisa kan, masih ada yang nempel-nempel, kemudian malah justru apa? Didatangi oleh semut, ya enggak? Seperti itu. Jadi, di dalam masalah nah barakallahu fikum seperti ini harus memakai dalil. Naam. Kita lihat sini. Wa haditsul musyi' salatah, dan dalilnya adalah hadis musyi' salatah, itu hadis seputar orang yang dianggap jelek salatnya karena tidak ada tumakninahnya. Sampai dua kali atau tiga kali balik Rasulullah mengatakan, "Qum fasalli, irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ya kan? Kemudian di akhir hadis orang yang datang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Ini hadisnya ya. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, takbirlah. Takbir apa namanya ini? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi hukumnya apa? Rukun. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Asal itu yang ketiga. Qiraatul Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Wa qiraatuha ruknun fi kulli rak'ah. Bacaan Al-Fatihah ini rukun pada setiap rakaat. Antum makmum, antum imam, antum munfarid salat sendirian, membaca surat Al-Fatihah dan rukun. Jangan bilang katanya bacaan imam itu bacaan makmum katanya. Itu pendapatnya lemah. Paham ya? Bacaan makmum imam itu sendiri-sendiri. Memang ketika imam lagi baca kita diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Mendengar terlebih dahulu. Tapi begitu imam sudah baca surat pendek itu kita baru baca Al-Fatihah itu bisa juga. Paham ya? Bukan berarti bacaan imam, bacaan makmum kemudian makmum diam aja itu keliru. Makmum tetap baca. Ini lihat ini. Wa qira'atuha ruknun fi kulli raka'ah. Dan baca surat Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat. Karena bil hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadisnya muttafaqun alaih dari hadisnya Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mohon salah ya. Naam. Jadi hadisnya ini dihafal, sering muncul ya, hadis yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Fatihah adalah rukun. Bacaan Al-Fatihah adalah apa? Rukun. Sehingga kalau orang sholat kok ngandalkan rukuk saja langsung ikut, enggak baca surat Al-Fatihah, enggak sah rakaat yang dia tidak ada Al-Fatihahnya. Ini direnungkan baik-baik biar tambah semangat. Nah, jadi kalau sholat ya imam ikut sejak awal, kalaupun dia batal berarti dia nanti nambah rakaat yang dia terluputkan. Kalau dia dapat rukuknya, nambah rakaat yang dia terluputkan Al-Fatihahnya. Na'am barakallahu fikum. Memang ada perselisihan, namun itulah yang rajih, dikuatkan dengan dalil yang ada ini. Naam. Kemudian berikutnya rabi yang keempat, rukuk. Rukuk. Nah, jangan sampai lupa rukuk. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, i'tidal minhu. Bangkit dari rukuk, berdiri tegak. I'tidal. Paham ya? Maaf, mafhum salah ya. I'tidal itu ketika apa? Berdiri tegak, bangkit dari rukuk itu. Ar-ruknul sadis, rukun yang keenam, as-sujud alal a'dha as-sab'ah. Sujud di atas tujuh anggota. Nah, barakallahu fikum. Naam, badan. Sujud di atas tujuh anggota apa? Badan. Sudah kami sebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, muttafaqun alaih, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala jabhah wa ashar biyadihi ila anfih wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota? Tujuh anggota badan tadi itu. Alal jabhah, kening atau dahi, wa ashar biyadi anfih, dan beliau mengisyaratkan kepada apa? Hidungnya, hidungnya nempel juga berarti. Wal yadain, dua telapak tangan, wa rukbatain, kedua lutut, wa atraful qadamain, dua ujung kaki. Naam. Berikutnya ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh, wa naam. Wal iqtidal minhu, dan bangkit tegak dari apa? Dari sujud. Paham ya? Naam, itu maksudnya iqtidal minhu maksudnya itu apa? Maksudnya bangkit tegak itu bangkit dari sujud itu. Paham ya? Istilahnya apa? Naam, duduk di antara barakallahu fikum, atau bangkit ketika habis dari sujud bangkit ke atas, tegak juga bisa. Naam barakallahu fikum, tapi yang diingin sini adalah apa? Yaitu ketika hendak duduk di antara dua sujud. Jadi tegak. Paham ya? Nah, seperti itu. Ar-ruknu tsamin, rukun yang ke-8, al-jalsah baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa ini bacaannya? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Ada bacaan yang lain itu di antaranya. Wa dalilu 'ala hadhil arkan qaulu ta'ala, dalil mengenai rukun-rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Rukuk dan sujud. Bacaannya kalau rukuk apa? Bacaannya rukuk. Kalau rukuk bacaannya apa? Rukuk. Subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Kalau sujud? Awas. Subhan rabbil a'la. Tambahan subhan rabbil a'la wa bihamdih. Tambahan wa bihamdih itu tambahan yang syadzah ganjil. Sehingga apa? Tidak bisa jadikan hujah dengannya, cukup mencukupkan dengan yang ada. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Kalau rukuk, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Enggak perlu wa bihamdih. Enggak perlu tambah wa bihamdih ya. Naam. Kalau orang-orang awam biasanya tambah itu, tapi itu tambahannya ganjil. Syad. Naam. Wal hadits anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Tadi itu yang ana baca tadi. Rawal Bukhari Muslim. Hadisnya siapa tadi? Abdullah ibn Abbas. Hadis yang cantumkan itu, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan. Hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ar-ruknu tasih, rukun yang ke-9, at-tuma'ninah fi jamil af'al. Tuma'ninah, tenang, konsentrasi pada seluruh gerakan-gerakan yang ada. Paham ya? Perbuatan, gerakan di situ tuma'ninah, tenang. Pikirannya ditenangkan. Ar-ruknul asyir, rukun yang ke-10, at-tartib bainal arkan, urut. Di antara rukun-rukun yang ada urut, tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Wa dalilu 'ala jamil arkan hadithul musni. Dalil yang menunjukkan seluruh rukun-rukun ini adalah hadithul musni. Saya telawati dalam kitab Al-Syirniyat ya. Kitab Al-Syirniyat mengenai orang yang dianggap jelek salatnya itu, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ya kan? Sampai 3 kali itu kan, baliklah kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Ternyata karena tidak ada tuma'ninah. Kita lihat sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idkhala rajulun, tiba-tiba ada orang masuk, orang Badui. Fasalla, langsung dia salat, faqama, setelah salat selesai berdiri, fasallama 'alan nabi, langsung ucap salam, assalamu alaikum." Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, jawab juga dalam riwayat itu ya, assalamu alayka wa alayka salam itu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Karena kamu belum salat. Bayangkan, sudah salat selesai dianggap belum salat. Karena apa ternyata? Di dalam salatnya dia tidak tuma'ninah. Di dalam salatnya dia tidak tuma'ninah sehingga disuruh ngulangi lagi salatnya. Disuruh ngulangi lagi apa? Salatnya. Na'am. Kita lihat sini. Fa'alaha salatan, orang tersebut melakukannya 3 kali. 3 kali masih kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Karena sesungguhnya kamu belum salat, 3 kali. Summa qala, kemudian yang terakhir kali setelah itu berkata apa orang tadi? Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la uhsin ghaira hadza fa'allimni. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar menjadi nabi, seorang nabi, aku tidak bisa berbuat baik dalam sholatku kecuali ini. Ajarkanlah kepada aku. Minta diajari. Orang Badui tadi minta diajari. Nah, setelah itu apa? Faqala lahu Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, takbirlah. Allahu Akbar, takbirul ihram. Tsumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Itu keliru itu ya. Iqra keliru itu. Yang tepat hamzahnya wasl, bukan hamzah qata' itu. Di situ hamzah qata' itu keliru ya, yang benar hamzah wasl. Summa qra' gitu, bukan summa aqra. Summa qra', kemudian bacalah ma tayassara minal Qur'an. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah bacaan Al-Qur'an yang Allah telah mudahkan padamu. Summa raka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai benar-benar tuma'ninah rukuknya. Summa rfa', kemudian bangkitlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar berdiri tegak. Tsumma sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar sujud dengan tuma'ninah. Tsumma rfa', kemudian bangkitlah hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar apa? Duduk dengan tenang. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semuanya pada salatmu seluruhnya. Mau salat ya? Dikenal dengan apa tadi? Al-musyi' salatah, orang yang dianggap jelek salatnya. Ar-ruknu al-hadi asyar, rukun yang ke-11, at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir, wa huwa ruknun mafrudun, yang mana ini rukun yang diwajibkan, kama fil hadis Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang datang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna naqulu qabla an yufrad alaina at-tasyahud. Dulu kami sudah pernah mengatakan, kami mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud. Mengucapkan apa? Assalamu ala Allah min ibadih. Assalamu ala Allah ini. Ya ini yang tegur nanti ya, sebelum diwajibkan tasyahud, ucapan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Padahal Allah Ta'ala adalah assalam. Ya enggak? Allah Ta'ala yang ngasih keselamatan kan? Ini malah mendoakan keselamatan untuk Allah Ta'ala. Assalamu ala Allah min ibadih. Ucapan salam untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Keselamatan untuk Jibril dan Mikail. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi. Jangan kamu mengatakan keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Fa innallaha wassalam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah assalam. Allah Ta'ala kan as-salam, zat yang memberikan keselamatan, kok malah mendoakan apa? Keselamatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur. Walakin qulu, akan tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat yang antum hafal kemarin dalam hadis isyriniyat itu. Ya kan, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu baru salawat ibrahimiyah, baru antum tutup dengan berlindung dari empat perkara itu. Naam. Kita lihat sini. Wa dzakal hadits wa sayati lafdz tasyahud wa syarhuhu fi ad-dars tsani. Dan akan datang lafaz tasyahud secara sempurna dan penjelasannya pada pelajaran yang akan datang, kata beliau. Ar-ruknu ats-tsani asyar, rukun yang ke-12, al-julus lahu. Nah, barakallahu fikum, yaitu duduk untuk apa? Sujud. Jadi kalau sujud itu bangkitan duduk, itu lah maksudnya ya. Liqaulihi sallam, idza qa'ada ahadukum fi shalah, apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan at-tahiyatu lillah. Duduk apa namanya ini? Tasyahud. Nah, muttafaqun alaih. Cuman bedanya ingat-ingat ya, tasyahud awal dengan tasyahud akhir bedanya. Kalau tasyahud awal cuman sampai kepada solawat, asyhadu alla, sampai pada apa? Tasyahud. Sampai pada lafaz syahadah apa? Sampai pada lafaz syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung bangkit lagi. Paham ya? Adapun pada rakaat kedua ditambahi dengan solawat ibrahimiyah. Naam. Pada tasyahud yang kedua, tasyahud akhir maksudnya ya, afan. Naam. Kita lihat sini, ar-ruknu ats-tsalits asyar, rukun yang ke-13, as-shalatu 'alan nabi. Solawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, ada yang kurang kelihatannya ini, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Lalu yang mana jumpai seperti itu, ini langsung wa fihi, langsung ya kan itu tulisannya wa fihi gitu ya, itu ya, ya kan, idza shalla ahadukum wa fihi, langsung itu. Nah, jadi yang tepat idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa sana alaihi, itu. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaknya diawali dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan tahmid, alhamdulillah rabbil alamin, al-fatihah maksudnya ya. Wassana alaih, pujian sanjungan situ. Paham ya? Summa yusalli ala nabi, kemudian bersolawat atas nabi. Ketika tasyahud itu ya. Naam. Wa fi riwayah, li yusalli ala nabi, summa yad'u. Yaitu hendaknya bersolawat atas nabi, kemudian berdoa. Berdoa, berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis yang tadi kita baca tadi. Ar-rabi' asyar, rukun yang ke-14, at-taslimatan, dua salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahlil wa taslim. Ya, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penghalalan salat tersebut adalah salam. Bukan hanya sekali salam, tapi dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu baru apa? Baru selesai dari sholatnya. Berarti sudah kita ambil, kita selesaikan rukun-rukun sholat. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai terlupakan atau terluputkan, karena yang namanya rukun adalah pondasi, janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat. Yang mana yang namanya pondasi, kalau suatu amalan dibangun tanpa pondasi akan roboh, akan nam rusak dan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.